منتهى الإحباط، منتهى yaitu tempat terakhir al-ihbab daripada penurunan Adam dan Hawa diturunkan tempat terakhirnya yaitu bumi. Faqala, Allah menyatakan, walakum fil ardi mustaqarrun, dan kamu, bagi kalian di bumi itu ada mustaqar. Mustaqar ay maskanun wa qararun. Halaman 75. Mustaqar ay maskanun wa qararun. Maskan tempat tinggal, wa qarar tempat menetap. Wa mata'un ila hin. Mata' yaitu kesenangan, ila hin sampai pada waktu tertentu, inqidha'u ajalikum hin yaitu inqidha' telah habisnya ajalikum ajal masa hidup kalian, batas akhir masa hidup kalian itu ajal. Summa tantaqiluna minha, kemudian setelah mati, setelah berakhirnya ajal, batas akhir masa hidup kalian, tantaqiluna minha, kalian akan pindah dari bumi itu, lidari allati khuliqtum laha, pindah ke negeri, allati khuliqtum laha, yang kalian diciptakan karenanya, wa khuliqtum lakum, wa khuliqat lakum, dan negeri yang khuliqat, yang diciptakan lakum bagi kalian, yaitu negeri akhirat. Di sana ada mahsyar. Nah, di sana, di negeri akhirat itu ada barzakh, alam kubur. Kemudian setelah barzakh, mahsyar, alam kebangkitan dari kubur. Ya. Setelah mahsyar ada surga dan neraka. Nah, semua itu diciptakan untuk kalian. Sebab malaikat pun tidak masuk surga. Ya. Apalagi neraka. Malaikat penjaga neraka dan malaikat penjaga surga adalah tugas, menjalankan tugas-tugas di neraka ataupun di surga. Sedangkan penduduk atau penghuni surga itu terdiri dari, nah, penduduk surga terdiri dari manusia dan jin yang masuk surga, ditambah dengan makhluk-makhluk khusus yang Allah ciptakan sebagai penduduk asli atau penduduk penghibur di surga. Makhluk-makhluk khusus itu terdiri dari para hurul ain, bidadari, ya, dan terdiri pula dari wildan, orang-orang atau anak-anak muda yang ganteng-ganteng, yang juga sebagai pelayan bagi manusia dan jin yang masuk surga. Nah, adapun penghuni neraka adalah manusia dan jin. Tidak ada makhluk yang diciptakan khusus untuk menghuni neraka. Tetapi memang neraka tempat azab, diazabnya manusia dan jin yang memang pantas untuk diazab badannya. Itulah negeri yang memang diciptakan untuk kalian. Adanya akhir dari perjalanan hidup ini ialah imma surga wa imma neraka. Kita berharap pada Allah, mudah-mudahan perjalanan akhir hidup kita ialah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa fiha, maka di akhirat itu, maka di bumi ini, anna muddata hadhil hayah, anna muddata hadhil hayat, bahwasanya muddah masa hadhil hayah, hadhil hayah, kehidupan ini, mu'aqqatatan 'aridatan, mu'aqqatatan dalam waktu tertentu, dan 'aridah dan dengan masa tertentu pula. Laisat maskanan haqiqiyan, bumi bukanlah maskan, tempat tinggal yang hakiki. Ya. Wa innama hiya mu'abbarun. Wa innama hiya ma'barun. Ma'bar, tempat lewat. Ma'bar. Ya. Bumi itu adalah ma'bar. Kehidupan di bumi adalah tempat lewat, numpang lewat. Yatazawwadu minha litilkat dari, dia yatazawwad minha, dia mengumpulkan bekal. Yatazawwad mengumpulkan bekal, minha dari bumi itu, litilkat dari, untuk menjalani kehidupan di akhirat itu, mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat, yaitu dengan apa? Dengan at-taqwa, amal saleh, al-iman. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa, kata Allah. Dan berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah at-taqwa, ketakwaan. Dengan berbekal itu, kita kumpulkan di bumi ini bekal untuk kita bawa di akhirat nanti. Jadi fungsinya hidup di dunia ini adalah ma'bar dan tazawud. Ya tazawwadu minha litilkat dar, ma'bar tempat lewat, dan ya tazawwadu minha litilkat dar, mengumpulkan bekal dari kehidupan tersebut untuk menjalani kehidupan di akhirat. Kita tugasnya di dunia ini ialah mengumpulkan amalan yang kita tabung terus-menerus, amalan itu langsung kita kirim ke akhirat. Nanti baru kita lihat hasil tabungan kita itu setelah kita sampai di akhirat. Banyak sedikitnya hasil tabungan kita itu. Atau bahkan bangkrut sama sekali. Setelah sampai di akhirat, ternyata kita tidak dapat apa-apa. Yang kita sangka kita tabung terus, ternyata kita gerogoti tabungan itu dengan amalan-amalan durhaka di dunia ini. Nah, itu kemungkinan-kemungkinan tersebut terus mengintai kita, mengintai nasib kita di akhirat nanti. Ya. Wala tu'maru lil istiqrar. Kehidupan di dunia ini la tu'mar, tidaklah ditempati. Tu'mar pakai ain, itu ditempati. Lil istiqrar, tidaklah ditempati dunia ini untuk istiqrar, untuk selama-lamanya, ya, untuk bertempat tinggal permanen. Istiqrar itu bertempat tinggal permanen. Ya. Kita di dunia ini hanya ngontrak. Kontrakannya itu tergantung yang punya tempat. Kadang-kadang kontrakannya hanya setahun dua tahun, terus berangkat, diminta lagi sama pemiliknya. Kadang-kadang 10 tahun, 20 tahun, terus berangkat, harus pindah. Pindahnya ke tempat asalnya, yaitu ke mahsyar. Ke mana? Barzakh. Kemudian mahsyar, kemudian jannah atau nar. Kadang-kadang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dan selanjutnya kadang-kadang sampai 100 tahun lebih. Ya. Itu masa kontrak. Ya. Jadi di sini bukanlah lil istiqrar, bukan tempat tinggal permanen. Yang kita pikirkan ialah bagaimana memperbanyak bekal yang akan kita bawa ke tempat yang permanen di sana. Begitu Allah perkenalkan kepada Adam, dan dengan ayat ini juga Allah perkenalkan kepada kita semua tentang kehidupan dunia ini yang sedang kita jalani. Selanjutnya kita masuk ke ayat 37-38. Allah berfirman sampai ayat ke 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba 'alaihi. Innahu huwat tawwabur rahim. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فتلقى مكا آدم mendapatkan min rabbihi dari Tuhannya kalimatin beberapa kalimat, yakni Adam belajar dari Allah beberapa kalimat untuk menyatakan taubat, untuk menyatakan istighfar, minta ampun, karena memang sebelum ini tidak pernah berdosa, tidak pernah bermaksiat. Adam baru kali ini bermaksiat sehingga dia bertanya kepada Allah, bagaimana caranya saya taubat dan memohon ampunan darimu ya Allah. Akhirnya Adam mendapatkan pelajaran bagaimana cara istighfar, minta ampun. Kalimat-kalimat apa yang akan diucapkan untuk minta ampun? Dan Adam juga belajar dari Allah untuk mengenal kalimat-kalimat apa yang akan dia minta taubat daripadanya. Setelah diajari oleh Allah, Adam pun mengucapkan kalimat-kalimat itu. Fataba 'alaih, maka Allah mengampuni Adam setelah Adam mengucapkan kalimat-kalimat yang diajarkan kepadanya untuk taubat dan istighfar. Innahu, sesungguhnya Allah huwat tawwabur rahim. Allah adalah at-tawwab dan ar-rahim. Ini adalah nama-nama Allah yang sekaligus menunjukkan sifat-sifatnya, yang mengandungi makna sifat-sifat Allah. Ya. At-Tawwab, Maha menerima taubat. Ar-Rahim, Maha memberikan rahmah. Qulna hbitu minha jami'an. Kami katakan setelah Allah melaknat iblis dengan kesombongannya, iblis berbuat kedurhakaan tapi sama sekali tidak mau belajar bagaimana cara bertaubat dari kesombongan itu. Tapi justru semakin besar kesombongannya. Sedangkan Adam dan Hawa berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah, dan kemudian dia belajar dari Allah mengenali kata-kata yang dipakai untuk menyatakan permohonan ampunan dan permohonan taubat kepada Allah. Maka Allah katakan, kami katakan, ihbitu minha, turunlah kalian semua dari surga itu, jami'an semuanya, baik iblis maupun Adam maupun Hawa. Fa imma ya'tiannakum minni hudan, maka apabila datang kepada kalian dari aku, kata Allah, hudan, petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim, maka tidak ada ketakutan atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada pula kesedihan. Walladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir, wakadzabu, dan mendustakan di ayatina, mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal padanya. Kita lihat penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Fatalaqqa Adam, ay talaqqafa wa talaqqana. Talaqqafa maknanya sama dengan talaqqana, yaitu mendapatkan pelajaran. Seperti talaqqana itu seorang guru, seorang anak SD yang baru belajar mengenal huruf, dikasih pelajaran A, A ikut A, B, A, B, A, B, seperti itu namanya talakkan, titik T, dibimbing kata per kata. Adam dibimbing kata per kata. Wa alhamahullahu, dan Allah ilhamkan kepada Adam. Ya. Kemampuan untuk mengenali kata-kata. Guna dia ungkapkan kata-kata itu kepada Allah. Adam mendapatkan pelajaran min Rabbihi, dari Tuhannya. Kalimat, kalimat pakai tak maftuhah, itu jamak dari kalimah. Kalimah, kalimatun tak marbutah, marbutah terikat, marbut terikat, maftuh terbuka, ya, tak maftuhah tak yang terbuka begini, ya, tak marbutah tak yang merbut terikat begini. Nah, kalimatun pakai tak marbutah, itu mufrad, bentuk tunggalnya. kalimatun tak mafduhah yang terbuka begini, tak marbutah sering dilafadkan dengan hak kalimah, nah, kalau disukunkan. Tak mafduhah itu tidak dilafadkan dengan hak, tapi tersebut di lisan kalimat mir rabbihi, ada mendapatkan dari Tuhannya kalimat, beberapa kata. Apa kata yang diilhamkan, yang diajarkan oleh Allah kepada Adam untuk Adam mengucapkannya? Wahia qawluhu, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalimat yang pertama kali dikenal oleh Adam, karena memang sebelumnya enggak pernah dosa. Jadi baru mengenal, oh ini dosa. Baru mengenal itu. Lalu siapa ini untuk minta maaf, minta taubat kepada Allah? Nah, diajarkan oleh Allah, sehingga Adam menjadi, Adam dan Hawa serta anak cucunya menjadi makhluk yang gampang bertaubat kepada Allah. Ada fitrah yang diilhamkan oleh Allah padanya, yaitu mudah bertaubat, mudah mengenali kekurangan dan kesalahan dirinya. Sedangkan iblis dan anak turunannya itu pada tabiat mereka apa? Tidak bisa mengenali kekurangan dirinya, bahkan dengan penuh kesombongan dia meyakini dirinya adalah besar dan hebat. Ya. Nah, ini bedanya makhluk yang suka bertaubat, ya, dan hikmah kenapa Allah menciptakan kelemahan-kelemahan pada manusia untuk dengan kelemahan itu dia terjatuh pada dosa, dan kemudian ketika dia terjatuh pada dosa dia merasa kelemahan itu dan dosa itu, sehingga dia belajar untuk bagaimana taubat. Nah, ya, maka Allah mengilhamkan kalimat-kalimat taubat. Nah, disinilah makna daripada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu bni Adam khatta, wa khairul khatta'in at-tawwabun." Nah, semua anak Adam adalah banyak bersalah, semua anak Adam banyak bersalah, dan sebaik-baik orang yang banyak bersalah ialah yang banyak bertaubat, baru kita mengerti sekarang kenapa Allah menciptakan makhluk manusia yang suka berdosa, yang tidak dimengerti oleh malaikat. Kenapa kok Allah justru menciptakan khalifah di muka bumi yang suka bermaksiat? Peristiwa kemaksiatan pertama kali terjadi pada makhluk yang bernama insan ini membuka mata para malaikat Oh, ini hikmahnya. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Iblis berdosa, mereka lihat justru menjadi sebab dia semakin menantang dan penuh dengan kesombongan, mengeluarkan semua isi kesombongan dalam hatinya. Mereka melihat, menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Adam dan Hawa juga berdosa, tetapi justru Adam dan Hawa meminta kepada Allah diajari bagaimana cara bertaubat. Baru para malaikat itu mengerti. Ini keistimewaan daripada Khalifatullah fil ard ini yang bernama Al-Insan. Mengapa Allah memilih Al-Insan sebagai Khalifatuhu? Ya, maka barulah belajar kalimat-kalimat untuk taubat. Rabbana, wahai Tuhan kami, dzalamna anfusana, kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Fa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami. Fa illam taghfir lana wa tarhamna, dan kalau engkau tidak juga merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, niscaya kami sungguh akan menjadi golongan orang-orang yang rugi. Diajari demikian oleh Allah, kemudian Adam mengucapkannya. Akhirnya fa'tarafa bidambihi, Adam i'tarafa, mengaku bidambihi, tentang dosanya. Wa ta'ala Allah maghfiratahu, dan Adam meminta kepada Allah ampunannya. Fataballahu alaihi wa rahimahu, maka Allah menerima taubatnya, mengampuni atasnya dan merahmatinya. Innahu huwat tawwab, sungguhnya dia Allah adalah at-tawwab, maha pemberi taubat. Taubatnya tidak habis-habisnya. Allah mempunyai sifat memberi maaf. Pemaafan Allah tidak habis-habis. Pemaafan Allah itu seandainya seluruh makhluk jin dan manusia semuanya berdosa dengan setinggi-tinggi kemaksiatan, setinggi-tinggi dosa, kemudian mereka minta ampun dari Allah, Allah beri kepada mereka taubat, dan tidak habis-habisnya taubat itu. Itu sifat Allah. Ya, maghfirahnya, ampunannya tidak terkurangkan sedikit pun, terus enggak habis-habisnya. Kalau makhluk, ya Allah, sedikit sekali stok pemaafannya. Sekali berbuat, simak, minta maaf, oh maaf ini saya keliru, oh ya, dua kali, oh ya sudah mulai dongkol, tiga kali, mulai sudah keluar topiat aslinya manusia, tidak sabar. Sedangkan Allah, as-sabur, ya, berdosa, minta ampun lagi, diampuni, berdosa, minta ampun, terus. Tidak pernah berkurang pemaafannya. Ya. Begitu maha sempurnanya Allah. Innahu huwat tawwabu liman taba ilaihi wa anaba. Dia Allah tawab, Maha pemberi taubat, liman taba ilai, bagi siapa yang bertaubat kepadanya, wa anaba, dan kembali. Ya, kembali kepada rahmatnya. Wa taubatuhu nau'an, dan pemberian taubat Allah itu ada dua macam. Ialah taufiquhu awalan, Allah membimbing hamba itu, taufiq itu bimbingan, taufiquhu bimbingan Allah kepada hamba itu untuk tergerak hatinya, tidak rela dengan perbuatan maksiat yang dia lakukan, si hamba ini memberontak hatinya terhadap perbuatan maksiat kedurhakaan yang dia lakukan. Akhirnya dia mencari dan menginginkan jalan pengampunan Allah untuk kembali taat kepada Allah. Ini namanya taufik. Ya, dan ini adalah proses pertama untuk seorang itu bertaubat. Cuma proses kedua, qabuluhu litaubah, Allah terima taubat di hamba ini. Idza istama'at syurutuha tsaniyan. Proses tsaniyan, proses yang kedua ialah diterimanya taubat hamba itu, idza istama'at, apabila terkumpul padanya syurutuha, syarat-syarat diterimanya taubat itu. Apa yang diterangkan oleh Imam Nawawi syarat-syarat diterimanya taubat? Pertama, al-insan, menahan diri, berhenti dari perbuatan maksiat itu. Ya, yang kedua, an-nadama, menyesali perbuatan yang dia pernah lakukan, telah dia lakukan itu. Yang ketiga, al-i'tiraf, mengakui bahwa itu adalah perbuatan dosa. Kemudian yang keempat, minta kepada Allah ampunan. Ini kalau dosa antara hamba itu dengan Allah. Kalau dosa antara hamba dengan sesama hamba, yaitu berbuat zalim, tambah yang kelima, yaitu apa? Mengembalikan hak si empunya hak. Begitu. Nah, ini syarat-syarat diterimanya taubat. Jadi pada diri orang itu untuk bertaubat diberi oleh Allah dua proses, nau'an, dua macam. Pertama taufik awalan, ya, diberi taufik dulu sehingga dia bergerak hatinya, tidak rela dengan perbuatan maksiat itu, dan meronta, dia melawan dan menentang perbuatan maksiat yang dia lakukan dirinya itu. Kemudian dia menjalani empat syarat-syarat taubat tersebut, atau lima itu tadi, sehingga diterimalah taubat hamba tersebut. Nah, Allah memang menghendaki makhluknya yang satu ini bernama insan, dia berdosa, dan dengan sebab dosa itu dia pun akhirnya bertaubat, meminta ampun kepada Allah, dan dengan taubat itu Allah mengampuninya dan bahkan Allah mencintainya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang banyak bertaubat dan banyak bersuci. Ya, Allah ciptakan dosa, Allah ciptakan manusia yang gampang tergerincir kepada dosa supaya dia banyak bertaubat, sehingga Allah mencintainya. Allah mencintai hamba-hambanya yang selalu mengakui kelemahan dirinya, kesalahan dirinya, dan mengakui segala pelanggaran dirinya, dan memohon kepada Allah, merintih kepada Allah, mengemis kepada Allah ampunannya. Allah cinta pada hamba yang demikian. Sehingga kalau hamba itu diciptakan sempurna, enggak berdosa, enggak salah, enggak keliru, ya enggak mungkin bisa dia mengenal taubat. Iya kan? Hah? Tidak mungkin dia mengenal taubat. Tetapi karena Allah menghendaki perbuatan yang paling dicintai olehnya dari hambanya, yaitu apa? Suka bertaubat. Maka Allah ciptakan manusia itu serba kekurangan, serba lemah, serba keliru. Ya, ya. Kemudian dikatakan Ar-Rahim At-Tawwab, kemudian Ar-Rahim, sifat Allah bi'ibadihi, Ar-Rahim bi'ibadihi, kepada hamba-hambanya. Maha pemberi rahmat kepada hamba-hambanya. Wa min rahmatihi bihim, dan termasuk daripada rahmat Allah kepada hamba-hambanya ini, an waffaqahum litaubati, yaitu Allah memberi taufik kepada mereka untuk suka bertaubat. Wa afa anhum wa safaha, dan Allah afa, memaafkan mereka, wasafaha, dan menghapus seluruh dosa mereka. Maka karrar al-ihbata liyurattabu alaih ma dzukira. Maka ketika Allah menetapkan keputusan al-ihbat, ihbitu, turunlah kalian semua ke bumi, liyurattabu alaih, untuk menyiapkan baginya, ma dzukira, apa yang disebut oleh Allah, yaitu apa? Menyiapkan satu perjalanan hidup yang disebutkan oleh Allah, di mana perjalanan hidup di dunia ini dengan berbagai kelemahan pada manusia dan jin, mereka membutuhkan hidayah dari Allah. wa huwa qauluhu fa imma ya'tiyannakum minni hudan, yaitu pernyataan Allah, apabila datang kepada kalian dariku petunjuk, ai waqtaza ayya waqtin, ai ayya waqtin, di waktu mana saja, wa zamanin, di masa yang mana saja, ja'akum minni, datang kepada kalian dariku, ya ma'asyarat taqalain, wahai sekalian at-taqalain. At-taqalain di situ dua makhluk, yaitu manusia dan jin. Wahai manusia dan jin, hudan, petunjuk, di waktu mana saja dan di masa kapan saja, datang kepada kalian dariku petunjuk. Apa hudan di sini? Ai rasulun wa kitabun, yaitu rasul dan kitab. Yahdikum lima yuqarribukum minni, yang akan membimbing kalian kepada perkara yang akan mendekatkan kalian kepadaku. Wa yudnikum minni, dan sama yuqarribukum minni, maknanya sama dengan wa yudnikum minni, yaitu mendekatkan kalian kepadaku. Wa yudnikum min ridha'i, dan mendekatkan kalian kepada ridha-ku. Faman tabi'a hudaya minkum, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku dari kalian. Bagaimana mengikuti petunjukku? Bi an amana bi rusuli wa kutubi, yaitu dengan beriman kepada rasul-rasulku dan kitab-kitabku. Wahtada bihim, dan menjadikan mereka sebagai petunjuk. Wadzalika bitasdiqi jami' akhbarir rusuli wal kutub, yang demikian itu dengan cara tasdik, membenarkan segenap berita-berita para rasul dan membenarkan segenap kitab-kitab itu. Wal imtithali lil amri wal istinabi lin nahi, dan menunaikan perintah-perintah dan menjauhkan diri dari larangan-larangan. Bila kalian lakukan semuanya ini, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak takut dan tidak pula sedih. Mereka tidak takut ketika orang-orang pada takut. Mereka tidak sedih ketika orang-orang pada sedih. Selera sedih dan gembiranya berbeda dengan keumuman orang. Keumuman orang itu bersedih di dalam hal perkara dunia. Ya, keumuman orang terus-menerus dibayang-bayangi ketakutan dalam perkara dunia. Tetapi orang yang mengikuti petunjuk dari para rasul dan mengikuti petunjuk dari kitab-kitab Allah itu, mereka berbeda selera takut dan sedihnya itu dengan keumuman orang. Mereka takut kalau Allah murka kepadanya, dan tidak pernah takut semua orang murka kepadanya. Sedangkan keumuman orang apa? Ketakutan kalau dibenci semua orang atau kebanyakan orang. Hah? Asal Allah tidak benci kepadanya, dia tidak takut. kepada kebencian yang datang dari kebanyakan manusia. Dia tidak sedih dunianya lepas dari dia selama rahmat Allah dan ampunan Allah terus terlimpah kepadanya. Kesedihan-kesedihan yang sifatnya duniawi tidak akan mempengaruhi dia, mempengaruhi hidupnya. Dia akan dengan mudah melarikan diri dari kesedihan-kesedihan itu dengan berkhulwat, bersendirian dengan Allah, dan merintih mengemukakan segala kesedihan itu kepada Allah, dan sangat terobati kesedihan itu. Nah, ini orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, peluang untuk mendekat kepada Allah. Karena dia dekat kepada Allah, maka dia selalu mendapatkan pelipur lara dari segala kesedihan-kesedihan itu, sehingga mentalnya kuat, kokoh menghadapi berbagai-bagai kehidupan yang sering menghempas kita kepada kesedihan dan ketakutan. Wabil ayatil ukhra, dalam ayat lain Allah menyatakan apa? Famanittara hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jaminannya ialah mengikuti petunjuk Allah. Kepastian bahwa itu memang adalah petunjuk Allah ialah Allah memilih rasul-rasulnya, orang-orang kepercayaannya, dan kemudian setelah rasul-rasul dan nabi-nabi itu wafat, Allah memilih orang-orang kepercayaannya setelah nabi dan rasul itu wafat, yaitu para ulama. Para ulama itu bisa membuktikan kepastian ilmu yang ada pada mereka itu adalah benar-benar dari rasul. Bisa membuktikan secara ilmiah. Nah, ini adalah jaminan. Ketika telah dipastikan bahwa apa yang dibawa oleh para ulama itu benar-benar dari rasul, maka itu menjadi dalil, menjadi dalil kebenaran. Jaminan kebenaran yaitu fala yadhillu wala yashqa, tidak akan sesat dan tidak akan celaka ketika sudah dipastikan bahwa itu adalah dari rasul, dan rasul sudah diberi jaminan-jaminan oleh Allah bahwa rasul yang dipilihnya itu pasti membawa kebenaran. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidaklah rasul itu berbicara dari hawa nafsunya melainkan dari wahyu yang diwahyukannya. Itu jaminan. Ya. Farattaba ala ittiba'i hudahu arba'ata asya'a, maka Allah susun tahapan-tahapan atau apa kehidupan orang-orang yang mengikuti petunjuknya itu pada empat perkara. Pertama, nafyul khaufi, Allah hilangkan ketakutan. Nah, bagaimana senangnya orang yang hidup bebas dari ketakutan. Langkah-langkahnya serba mantep dan tidak ragu-ragu karena apa? Hilang ketakutan daripadanya. Yang kedua, wal huzni, Allah hilangkan kesedihan. Bagaimana orang yang hidupnya ya, bebas dari kesedihan? Tentu dia adalah orang yang penuh optimisme dalam segala keadaan. Yang keempat, wal farqu bainahuma annal makruha in kana qad qada ahdatsal huzna qad annal makruha in kana qad mada ahdatsal huzna wa in kana muntadiran ahdatsal khaufa. Dikatakan di sini penjelasan, bukan tahapan tapi penjelasan. Al-farqu bainahuma, beda di antara khauf dan huzn itu ialah apa itu khauf, apa itu huzn? Annal makruha, bahwa sesuatu yang tidak disukai, in kana qad mada, kalau dia sudah lewat, ahdatsal huzna, menimbulkan kesedihan. Kesedihan itu ialah tentang perkara yang telah terjadi. Itulah huzn. Wa in kana muntadiran, kalau dalam kondisi menanti, bayang-bayang akan datangnya kesedihan, bayang-bayang akan datangnya ketidaksenangan, ahdatsal khaufa, dia akan menimbulkan khauf, rasa takut. Nah, itu bedanya al-khauf dan al-huzn. Fanafahuma ammanit ammanittaba'al huda, maka kedua-duanya ini dinafikan, dibersihkan dari orang yang mengikuti al-huda, tidak dibayang-bayangi oleh kengerian di masa datang, dan mudah sekali melupakan kesedihan-kesedihan di masa yang sudah lewat. Wa idzan tafaya, kalau keduanya itu telah hilang, sabata bidduhuma, maka akan kokohlah dua lawan daripada al-khauf wal-huzn itu, akan muncul pada dia sebagai gantinya apa? Wa huwal huda was-sa'adata, yaitu al-huda was-sa'adah, petunjuk dan kebahagiaan. Ya, faman ittaba'a hudahu, maka barang siapa yang mengikuti petunjuknya, hasalalahul amnu wassa'adatu ad-dunyawiyyatu wal-ukrawiyyatu wal-huda. Siapa yang mengikuti petunjuknya hasalalahu, maka dia akan mendapatkan al-amnu, rasa aman, wassa'adatu, dan rasa kebahagiaan ad-dunyawiyyah, di dunia, wal-ukrawiyyah, dan di akhirat. Wal huda, dan juga apa, mendapatkan huda, dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan bimbingan kepada jalan yang benar, mudah paham ilmu, tidak dijangkiti oleh was-was terus-menerus, dengan mantap menatap hidup, dengan pasti menempuh kebenaran, karena dia bukanlah tipe mukallid, orang yang ikut-ikutan, tapi tipenya orang yang muttabi, mengikuti, mengikuti apa? Al-huda. Sehingga dia selalu mencari kepastian kebenaran dengan al-huda itu. Nah, akhirnya dia menjalani hidup dengan penuh kemantapan. Wantafa'anhu kulla makruhin, dan hilanglah daripadanya segenap ketidaksenangan. Apa? Al-makruh minal khawfi, rasa takut, wal-huzni, kesedihan, wal-dalali, kesesatan, wal-syaqai, apa? Celaka. Lawannya as-sa'adah, lawannya kebahagiaan ialah as-syaqa, hidup penuh dengan sial, penuh dengan keruwetan dan kesumpekan, itu syaqa. Hidup penuh dengan keluh kesah, ya, tidak habis-habisnya pembicaraan tentang keluh kesah. Nah, ini syaqa. Ya, as-sa'adah, kebahagiaan, hidup penuh ceria, ceritanya tentang pertolongan Allah terus, masya Allah, Allah memberi kesembuhan pada saya, alhamdulillah, Allah memberi pertolongan pada saya, memberi rizki pada saya, alhamdulillah, Allah menyelamatkan saya dari bahaya ini dan itu, alhamdulillah, Allah memberi saya teman yang baik, begini-begini. Alhamdulillah, isinya ceritanya itu ialah berbagai kenikmatan-kenikmatan Allah yang diberikan kepadanya. Ini sa'adah. Tipe orang yang hatinya dipenuhi dengan bahagia, kita bisa lihat pada omongannya. Omongannya itu membuat si pendengar itu ikut optimis gitu. Tapi tipe orang yang dipenuhi hidupnya itu dengan syakawah, syaka, ya Allah, sumpek mendengarnya itu, sumpek, ikut sumpek gitu. Dari awal sampai akhir isinya keluhan-keluhan terus. Anak gak bisa sekolah, barang-barang di pasar mahal, dagangan sepi, ini itu, terus itu saja. Aduh. Yang mendengar itu capek begitu. Nah, ini tentu sangat berbeda antara orang yang hatinya penuh dengan as-sa'adah, kebahagiaan, dengan orang yang di dalam dirinya ada asyqawah, celaka dan kesengsaraan. Fahasalalahul marhubu wandafa'a indal marhub, sehingga dia selalu mendapatkan almarhub apa yang diinginkan, dan indafa' tertolaklah daripadanya almarhub apa yang ditakutinya. Ya, wa hadza aksu, yang demikian itu lawannya, malam yattabi' hudahu, orang yang tidak mengikuti petunjuknya. Fa kafara bihi, sehingga dia durhaka, dia kufur kepada Allah. Wa kadzdzaba ayatahu, dan mendustakan ayatnya. Fa ulaika ashabun nari, mereka itu adalah penghuni neraka. Ail mulazimuna laha, yaitu orang yang terus menerus menempati neraka itu. Mulazamata sahib li sahibih, seperti bergandengannya as-sahib kepada orang yang menemaninya itu. Wal gharimu li gharimih, dan kebangkrutan bagi orang yang bangkrut. Seperti menempelnya kebangkrutan pada orang yang bangkrut. Hum fiha khalidun, mereka itu di neraka itu dalam kekekalan. La yakhrujuna minha, tidak mereka bisa keluar daripadanya. Wala yaftaru anhumul adabu, dan tidak berhenti, yaftar berhenti anhumul adab, dari mereka itu adab. Walahum yansurun, dan tidak mereka itu, walahum yunsarun, dan mereka itu tidak ditolong, tidak bisa ditolong lagi. Ha, wallahu a'lamu bissawab. Ilahuna ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.